Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Badai'ul Masalik fi Tawdih Alfiyat Ibn Malik, masih membahas tentang Atfun Nasak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali masalah berikutnya, dimulai dari Al-Mas'alatu As-Sadisata Asrah, masalah yang ke-16 mengenai makna huruf ataf yang masih belum selesai ya. Bal lil idrabi wal istidrak. Bal memiliki arti lil idrab dan istidrak. Kalau lil idrab memiliki makna bahkan ya. Kalau al istidrak memiliki arti lakin, akan tetapi. Kalian nanti akan bisa merasakan perbedaannya. Takunu lil idrabi ba'da kalamin musbatin khabaran kana au amran. Bal memiliki arti lil idrab jika terletak setelah kalam musbat, yakni tidak didahului oleh nafi, baik berbentuk kalam khobariyah ataupun berbentuk fi'il amr. Nahu qama zaidun bal amrun. Zaid berdiri, bahkan amr juga berdiri. Berarti zaid dan amr sama-sama apa ini? Berdiri. Di sini lil idrab karena kalamnya musbat. Idrib zaidan bal amrun. Pukullah si Zaid, bahkan Amr pukul juga. Ya. Ini juga termasuk lil idrab. Letak setelah fi'il Amr. Nah, karena kalamnya apa ini? Musbat. Wa taqulu lil istidraki bi manzilati lakin ba'da nafyin au nahyin. Bal memiliki arti istidrak, yakni setara dengan lakin, jika terletak setelah nafi atau nahi. Nahuma qama Sa'id bal Khalil. Sa'id tidak berdiri, tetapi Khalil yang berdiri. Ini namanya istidrak. La kalau daraba ini la tadrib zaidan bal amran ya, diganti kurang tak ya, la tadrib zaidan bal amran, kamu jangan mukul si Zaid tapi si Amr, maksudnya ya kamu pukul si Amr saja ya. Nah, ini juga disebut istidrak karena terletak setelah nahi. Fa in talaha jumlatun lam taqulil atfi. Jika setelahnya berupa jumlah, maka bal bukan huruf ataf. bal takunu harfa ibtida mufidan lidrab, tapi disebut huruf ibtida yang artinya juga sama lidrab. Bahkan nahu qali ta'ala am yaquluna bi jinnah bal ja'ahum bil haq, ataukah mereka mengatakan ada kegilaan yang ada pada Muhammad, bahkan datang kepada mereka kebenaran. Jadi bal di sini bukan huruf ataf tapi huruf ibtidak, karena setelahnya berupa apa ini? Jumlah. Nah, al-mas'alatu as-sabi'ata asrah, masalah yang ke-17. Lakin takunu lil-istidrak, lakin artinya lil-istidrak, wa istartu lil-adfi biya salah satu syurut. Lakin dianggap huruf ataf jika memenuhi tiga syarat. Al-awwal ifradu ma'tufiha, atafnya mufrad, setelah lakin itu mufrad. Asani ayat taqaddamaha nafyun aw nahyun, didahului oleh nafi atau nahi. Asalis alla tusbaqa bil wawi, yang ketiga tidak didahului oleh wawu. Kalau didahului oleh wawu berarti lakinnya mukhaffafah, ya. Nah, karena kaidahnya tidak boleh ada dua huruf ataf yang beriringan. Nah, kalau ada wawu yang mendahulunya berarti wawu jelas atafnya. Lakin mukhaffafa. Nahu la tabrib Zaidan lakin Amran, juga kurang tak ya. Janganlah kamu pukul Zaid, tapi Amr saja ya kamu pukul. Ma maratu bi rajulin sholih lakin talihin, aku tidak pernah melewati laki-laki yang sholih, akan tetapi laki-laki yang talih, yang jahat, jelek agamanya. Wa idza dakhalat lakin alal jumlah aw lam taqaddam hanafun aw nahyun aw sabaqat hal wawu kanat harfa ibtida'in, jika lakin masuk pada jumlah atau tidak didahului nafi atau nahi atau didahului oleh wawu, maka lakin dianggap huruf ibtida'. Nahu qama amr walakin zaid lam yakum, setelah lakin jumlah. Lam yakum zaid lakin qama amran, jumlah berarti lakin huruf tidak. Qama amran walakin zaid lam yakum. Nah, baik, yang pertama tadi qama amran walakin zaid lam yakum, lam yakum zaid lakin qama amran, qama amran walakin zaid lam yakum. Nah, yang pertama tadi wawunya dihapus, qama amran lakin zaid lam yakum. Yang pertama karena setelah lakin jumlah. Yang kedua karena didahului oleh apa ini? Nafi. Yang ketiga karena didahului oleh apa ini? Wawu. Maka lakin dianggap huruf ibtida'. Al-mas'alatu ats-tsaminatu asyrah, masalah ke-18. La linafi hukmin ala ba'daha. Wa syaratu lil'atfi biha thalathatu syurut. La menafikan hukum sesudahnya dianggap huruf ataf jika memenuhi tiga persyaratan. Al-awwal ifradu ma'tufiha, atafnya mufrad. Al-thani antustabako bisbat au amren au nida ala rajih. Nah, didahului oleh kalam musbat atau amr atau nida menurut pendapat yang rajih. Asalis Allah tuktar Nabi Atif, yang ketiga tidak diiringi oleh huruf ataf lainnya. Nahu ja'a Zaid la amran, amran ataf ya mufrad. Idrib Zaidan la amran, ini didahului oleh fi'il amr. Ya Zaid la amr, ditauli oleh nida. Wa idza taranat la bi'atif kama fi nahwi ja'a zaid la bal amran fil atif bal wala nahwu lima qablaha walaysat atifah. Kalau setelah la ada huruf ataf seperti contoh ja'a zaid la bal amran, maka yang dianggap huruf ataf itu balnya, sedangkan lah hanya menafikan huruf, menafikan hukum sebelumnya, bukan huruf ataf. Naam. Al-mas'alatu atas yata'asah, masalah yang ke-19. Idza atafta ala dhamir raf'il muttasil wajaba an tufsala baina wa baina ma atafta, wajaba an tufassila baina huwa baina ma atafta alaihi bisyai wa yaqul faslu kathiran bidhamir mufassil. Jika engkau mengatafkan dhamir rafa' mutasil, maka engkau harus memisahkan antara dhamir rafa' mutasil itu dan ma'tuf alaihnya dengan sesuatu. Kebanyakan pemisahnya adalah dhamir mufasil. Nahwu qawli ta'ala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Di sini kuntum ataf dengan aba'ukum, maka harus dipisah dengan sesuatu, dan kebanyakan yang misah ialah dhamir mufasil itu antum. Sebagai taukid ya. Sementara aba hukum ataf ma'tuf alainya ialah dhamir tak adalah kutub. Wa warja aidan al-fasl bi ghairi dhamir al-mufasil kal maf'ul bi. Diriwayatkan juga pemisahnya bukan dhamir mufasil tapi maf'ul bi. Nahwu qawli ta'ala jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha. Jadi man salaha atau ma'tuf alaihnya ialah dhamir jamak yadkhuluna ya. Kemudian dipisah dengan ha maf'ul bi. Baik. Wa mithluhu al-faslu billah an-nafiyah, juga ada pemisahnya berupa nafiyah. Nahwu qawli ta'ala ma asyrakna wala aba'una. Jadi aba'una atau kepada dhamir rafa' mutasil dipisah dengan apa ini? La nafiyah. Taib. Al-mas'alatu isyaud, masalah yang ke-20. Idza atafta ala dhamir raf'il mustatir fa hukmuhu kal muttasil, yakni wujubut tafsil bainahu wa bainama ataf ta'alib syaih. Jika engkau mengatafkan domir rofak mustatir, maka hukumnya sama dengan domir rofak mutasil tadi. Yakni harus ada pemisah antara domir tadi dan maktuf alihnya. Nahu idrib anta wa zaidun. Zaidun atau maktuf alihnya ialah domir mustatir. Dapat idrib bisa dengan apa ini? Anta, domir mufasil. Wa minhu qawlu ta'ala uskun anta wa zawjukal jannah. Zawjuka atau maktufnya ialah domir mustatir fa dalam lafad uskun dipisah dengan anta, domir mufasil. Wa qad wurida fin nadomi kathiran al-adfu ala domir al-madbur bila fasrin. Dalam nadom diriwayatkan ya, atau pada domir tersebut tapi enggak pakai pemisah. Kaqaulihi qultu idza aqbalta wazarun tuhadi kani ajil ghala ta'assafna ramla. Naam ida akbalta wa zahron. Nah, di sini tidak ditambahi anta ya. Langsung ataf dhamir diatafkan kepada isim dhahir setelahnya tanpa pemisah. Ini banyak terjadi dalam nadhom. Wa qad urida dzalika fi an-nathr qalilan. Tapi diriwayatkan juga dalam kalam biasa nazar cuma sedikit. Haka Sibawai rahimahullah, Sibawai rahimahullah meriwayatkan martu bi rajulin sawain wal adam wal admu ya. Martu bi rajulin sawain wal admu. Aku melewati laki-laki yang sempurna wal admu dan yang tidak sempurna. Nah, ini harusnya dibaca wal ona martu bi rajulin sawain wal adam. Taib wal adamu ataf kepada dhamir ta ya. Tidak ada pemisah antara tadi ya. Nah, al-mas'alatu al-hadiyah wal-isrun, masalah yang ke-21, al-adfu ala domir al-marfu al-mufasil la yahtaj ila faslin. Kalau ataf pada domir rafa' mufasil maka tidak perlu pemisah. Nahu zaitun maqama illa huwa wa amran. Zaid tidaklah berdiri kecuali dia dan amr. Amran atau kepada huwa. Domir apa ini? Mufasil, rafa. Maka tidak perlu pemisah. Kadzalika domir al-mansub al-mufasil. Demikian pula domir nasab mufasil. Enggak pakai pemisah. Nahu zaidun. Oh, nah. Zaidun darabtuhu wa amran. Wa ma akramtu illa iyyaka wa amran. Di contoh yang pertama Zaidun darabtuhu amran, sini domir mutasil nasab ya, yang ada kaidah untuk menyambung dengannya. Memisahkan adalah domir rafa mutasil. Kalau domir mutasil nasab atau domir mufasil naam, enggak pakai pemisah. Itu wakadhalika ad-dhamirul mansub al-munfasil. Di sini tambahi saja ya. Wal muttasil. Zaidun darabtuhu wa amran. Di sini amran ataf kepada domir nasab mutasil ha, ya. Maka tidak pakai pemisah. Wa ma akramtu illa iyaka wa amran. Ini amran ataf kepada iyaka. Ini domir apa ini? Nasab mufasil. Nah, jadi yang ada pemisahnya itu kalau domir apa ini? Rafa mutasil. Kalau dhamir mufasil rafa atau dhamir muttasil nasab atau dhamir mufasil nasab, enggak pakai pemisah. Nah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah wal isrun. Masalah yang ke 22. La yu'tafu 'ala dhamiril majrur illa bi i'adatil jari lahu. Tidak boleh kita mengatofkan domir yang dijerkan, domir majhur, kecuali dengan mengulangi juga huruf jernya. Nahumar tubika wabizaidin. Jadi harus mengulangi juga baknya, ya. Nah, walai juz, tidak boleh martubika wazaidin. Karena atofnya kepada domir apa ini yang jar, maka harus diulangi juga huruf jarnya. Martubika wabizaidin. Hada madhabul jumhur. Ini pendapat jumhur ahli nahwu. Wa ajaza dzalika al-kufiyun. Tapi ahli nahwu kufa membolehkan. Wakhtarahu Ibnu Malik, dan Ibnu Malik memilih pendapat ahli nahwu kufa. Wa asyar bi ilaihi bi qawli rahimahullah. Hal ini diisyaratkan oleh ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa autu khafi dzada atfin ala dhamir khafdi laziman qad ju'ila wa laisa indi laziman id qad ata fin nadmi wan nafi sahihi musbata. Naam. Mengulangi huruf khafat ketika ataf pada dhamir khafat harus dilakukan. Tapi menurut saya tidak harus, karena ada riwayat dalam nadzam dan kalam nasr yang sahih penetapannya. Berarti Ibnu Malik condong pada pendapat apa ini? Ahli nahwu kufa. Kalau mau ataf dengan dhamir jar, maka gak perlu mengulangi huruf jarnya. Jadi boleh menurut Ibnu Malik dan ahli nahwu kufa martubika wa zaidin. Tapi jumhur ahli nahwu mengatakan enggak boleh, harus martubika wa bi zaidin. Al mas'alatu ats-tsalitsah wal isrun, masalah yang ke-23. Qad khudifal ma'tuf alai ridalati alai. Sungguh ma'tuf alainya dibuang karena ada dalil yang menunjukkannya. Jadi atafnya ada, maktaf alainya enggak ada, dibuang karena sudah ada petunjuk yang menunjukkannya. Wajuila minhu qaulu ta'ala, yang dicontohkan untuk kaidah ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala, afalam takun ayati tutla 'alaikum. Perhatikan baik-baik. Afalam takun, lam takun di sini ataf. maklufnya dibuang. Takdirnya ya alam taktikum ayati, ya alam taktikum ayati. Nah, jadi sebelumnya ada kalimat alam taktikum ayati, terus falam takun ayati itu terlarik. Nah, jadi falam takun ayati itu atof, maktufnya dibuang, maktuf alihnya dibuang. Nah, karena ada yang menunjukkannya yaitu sama, ya. Jadi alam taktikum ayati, falam takun ayati itu terlarikum. Wallahu ta'ala bissawab. Al-mas'alatu ar-rabi'ah wal-isrun, masalah yang 24. Al-atfu laisa muhtassan bil asma' bal yakunu fiha wa fil af'al. Ataf itu tidak khusus berbentuk isim, tapi bisa berupa isim, bisa berupa fi'il. Nahu yakumu zaid wa yakutu, ja'a zaid wa raqiba, idrib zaidan wa kum. Nah, jadi ataf tidak mesti isim, bisa isim, bisa fi'il. Al-mas'alatu al-khamisa wal-ison, masalah yang ke-25. Yajuzu ayyuktafal fi'lu alal ismil musyabbah bil fi'li kasmil fa'il wa nakhwi. Yajuzu aydun aksuda hada, boleh fi'il diatafkan pada isim yang menyerupai fi'il, seperti isim fa'il dan yang lain. Boleh pula sebaliknya. Fal awal nahu qali ta'ala fal bughirati subha fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna ini fi'il ataf kepada al-mughirat, ya. Wasani nahu qawli sya'ir. Naam. Ini enggak usah pakai ha, ya. Qawli sya'ir. Yang kedua seperti ucapan penyair. Salah. Contohnya fa'al faituhu, bukan fa'al fiyah, tapi fa'al faituhu. Fa'alfaituhu yauman yubhiru aduwahu. Wa mujrin ato'an yastahikul ma'abira. Fa'alfaituhu yauman yabiru aduwahu wa mujrin ato'an yastahikul ma'abira. Nah, ini ya isim fa'il wa mujrin ataf kepada fi'il fa'al faituhu. Nah, kalau tadi fi'il ataf kepada isim fa'il. Nah, wadzalika qauluhu rahimallah, maka itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimallah, wa'tif alas min syibi fi'lin fi'la wa aksar istakmil tajidhu sahla. Atafkan pada isim yang menyerupai fi'il, yakni fi'il, dan gunakan juga sebaliknya, engkau akan menjumpai kemudahan padanya. Ya, wa'tif alas min syibi fi'lin fi'la wa aksar istakmil tajidhu sahla. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang adfun nasak. Ya. Nah, semoga bermanfaat. Insyaallah pembahasan tentang badal akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya, sholawat umur. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.